We remember talking this bitch, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari baby makan babi gak pernah karena tahu kalau itu haram. Ngewe ngepake pemanasan bikin nama bapak lo dulu jadi geram. Pasang ngajak keluar di dalam, kebikin lo jadi anak haram. Malu pas jadi jable panik, bapak lo berharap berakhir di comberan. Lanjut ronde 2 buat bikin asik, tapi malu masih minta bayaran. Padahal udah minta baik-baik, bolak balik tetap gak dikasih giliran. Ya udah bangun dari tiduran, eh doi malah maling jemuran. Hampir aja tuh ketahuan, tapi doi gak manggil bantuan. Masih tetap bisa dikelarin, soalnya ini masih dalam jangkauan. Ini semua karena emak lo bikin doi jadi gak karuan. Sono sini udah gak jelas karena emang udah gak punya tujuan. Tetap lanjut gak berhenti, ini asik udah pasti. Lancar terus walaupun ini lagu udah jelas pasti gak akan ada isi. Merima itu ini basa-basi dari tadi udah persis puisi. Udah gak peduli sama isi, cari sensasi udah kayak orang sini. Flow gue gonta ganti, udah kayak bapak lo punya bini. Terus lo gak bisa kan kayak gini, lo pasti heran sama ini. Gue juga gak tahu kok gue begini, menilai coba kesini. Soalnya banyak yang meyakini like a magic you bitch gak lebih out ini. Hey.